أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melakukan kegiatan ta'lim kita di tempat ini. Pembahasan kita melanjutkan kitab Lamuddirul Manthur sampai pada poin yang keberapa? Ada yang menulis? 571. Masya Allah, bun katah ya. Setelah kita masuk pada bab yang ke-40, yakni bab yang berkaitan tentang sifatu ahlil bidai wa masiruhum, sifat-sifat, tanda-tanda dan ciri ahlul bid'ah serta tempat kembalinya mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dunia ini adalah satu tempat di mana tercampur antara calon-calon ahlul jannah dengan calon-calon ahlul nar. Di dunia ini tempatnya. Sehingga di dunia ini terdapat mereka ahlul haq. Dan juga terdapat mereka-mereka ahlul batil. Fahami oleh kita semuanya. Fahami ayuhal muslimun. Siapa sebagai ahlul haq? Tanda dan sifat mereka. Dan siapakah yang ahlul batil? Fahami ciri dan sifatnya mereka. Agar kita bisa mendudukkan diri kita bersama mereka-mereka ahlul haq. Dan agar kita bisa menyelamatkan diri kita dari mereka-mereka ahlul batil. Mau tidak mau seperti itu kondisinya. Tidak ada saya berkawan dengan orang yang baik. Saya juga berkawan dengan orang yang buruk. Saya juga ahlul haq. Ya, saya juga ahlul batil. Saya ini ahlul sunnah. Saya juga ahlul bid'ah. Saya ini orang yang taat. Saya juga ahlul maksiat. Niku nek panganan gado-gado niku pak. Gado-gado tapi bisa dipangan. Kumpulan hal-hal yang buruk dan jelek. Yang bau-bau, yang busuk-busuk. Itu tong sampah. Mereka seperti itu. Kalaulah pada mereka ada kebenarannya. Satu, dua sisi. Sesuai dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Tetapi pada mereka sekian banyak penyimpangan. Itu tetap dikatakan ahlul batil. Tetap dikatakan apa? Wong rames tembe tuku subna nangon tempat sampah. Apa dipangan pak? Wis campur dengan yang lain-lainnya. Sudah berbau yang tidak sedap. Terlumuri dengan kotoran-kotoran. Tidak menjadi makanan yang lezat lagi. Itu kalau makanan. Kalau al-haq dan al-batil dicampur. Itu adalah batil. Dan itulah yang terjadi kebanyakan di umat Islam. Tercampur pada mereka antara al-haq dan al-batil. Mereka bukan dikatakan poros tengah. Ya. Aliansi poros tengah, non-blok, tidak ahlu sunnah juga tidak ahlu bid'ah. Tidak. Mereka dikatakan ahlul bid'ah. Mereka dikatakan ahlul batil. Walaupun ada padanya kebenaran. Karena tercampuri dengan kebatilan-kebatilan. Itu diantara faedah hadis yang berulang kali kami sampaikan. Dan mudah-mudahan hadirin ingat. Walaupun terjemahnya. Sataftariku ummati ala 73 firqah. Ingat sudah hadis ini? Ada yang bisa mengulangi? Ada. Saya pak. Karuan. Sataftariku ummati. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Lihat. Mereka bukan musyrikin. Mereka bukan kafirin. Mereka muslimin. Nabi kita menyatakan ummati, umatku. Kalau yang dimaukan oleh beliau ummati, umatku adalah umat seluruh manusia. Yang muslim, yang kafir juga masuk pada kalimat ummati. Tentunya jumlahnya bukan hanya 73. Umat manusia sedunia. Aliran pemahaman, pemikiran, agama, dan keyakinannya lebih dari 73 muslimin, ratusan bahkan mungkin ribuan. Maka yang dimaukan oleh beliau dalam hadis ini dengan kalimat umatku adalah mereka muslimin. Muslimin itu siapa? Ya masih sholat. Oh muslim kok pak? Ke masjid atau ke gereja? Amun takon itu salah kita konan pak. Ya ke masjid kok muslim. Ngagem baju koko nopo botan? Ya baju koko, baju takwa, baju nopo maleh, sarung, peci, kolansua, oh muslimin. Ya ini pada mereka kebenaran, pada mereka kebaikan yang menunjukkan keislamannya mereka. Ya mereka bersyahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Mereka memiliki dasar-dasar keimanan. Mereka muslimin. Tetapi lihat. Nabi mengatakan semuanya di neraka. Nabi yang menyebutkan. Kulluha finna. Semuanya di neraka. Ini menunjukkan bahwa kebaikan yang ada pada mereka. Keislaman yang ada pada mereka. Sholatnya mereka. Qiraatul Qur'annya mereka. Tatkala. Tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya. Maknanya. Ada pada mereka kebatilan. Ada pada mereka kebid'ahan. Itu menyebabkan mereka finnar. Walaupun tidak kekal. Nek panjenengan termasuk kelompok mereka. Nah, kelompoknya mereka. Ya, ora apa-apa. Nang neraka disi. Terima baik. Yang penting mereka melebu surga. Yang mau kersopak. Ini bukan tempat yang jenengan. Bukan seperti itu yang kaum muslimin yang kita inginkan. Nabi memberitahukan hal ini untuk kita mewaspadai. Untuk kita berhati-hati dari itu. Kalian sudah muslimin. Kalian sudah qiraatul Qur'an. Membaca hadis Nabi. Sudah sholat. Sudah bagus. Tetapi yang harus kita lakukan adalah. Yang Nabi sebutkan kecuali satu. Ketika ditanyakan siapakah itu, maka beliau menjawab aku dan para sahabat. Aku dan para sahabat. Ma ana alaihi al-yawm wasad. Ajaran, bimbingan, amalan, keyakinan yang aku dan para sahabatku amalkan. Yakni tuntutan di atas sunnah tanpa bid'ah. Karena di zaman itu tidak ada bid'ah. Di zaman itu Nabi yang memimpin dilaksanakannya Islam. Sehingga kalau seandainya ada kesalahan muncul pada sahabatnya atau muncul pada keluarganya. Allah Maha Tahu. Maka Allah menurunkan ayat, Allah menurunkan teguran. Hakata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka mari kita berislah. sesuai yang disyariatkan saja yang ada di zaman Nabi dan para sahabatnya. Walhamdulillah, ilmu yang diturunkan oleh Nabi beserta para sahabatnya itu dijamin keutuhannya sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Yang menjamin adalah Allah. Sebutkan dalam hadis yang sahih, la tazalu, artinya terus menerus, tidak akan pernah terputus al-haq di tengah-tengah umatku. Tetapi cenderung Nabi memberitahukan yang membawa sunnahku dan para sahabat, yang membawa al-haq sepanjang zaman, jumlahnya adalah sedikit. Karena Nabi memberitahukan ta'ifatun, sedikit dari umatku. Ta'ifatun itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita mungkin kelompok. Tetapi kalau diterjemahkan secara lughatan, ta'ifah itu bilangan 3-10. Kalau dikatakan kelompok, mbok nanti ana pikiran ada pimpinan dan ada bawahan. Kelompok seperti kelompok tani. Ya, kelompok kalau dulu zaman Orde Baru capir. Kelompok apa, Pak? Niku napa sih kepanjangannya capir? Kelompok capir. Lah niku kelalen, Pak. Itu sudah berlalu zamannya. Hadirin yang kami muliakan, dengan ini maka mari kita berhati-hati dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam nar. Walaupun kita sudah sholat, walaupun kita sudah zakat, puasa, haji, karena neraka itu disebabkan pelanggaran seseorang terhadap sunnah Nabi, baik itu dalam akidah atau dalam hal ibadah atau dalam hal kemungkaran-kemungkaran yang lain. Is benar-benar ngibadah, kecampuran bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan merasa aman dari tipu daya syaitan. Karena tipu daya syaitan itu sangat dahsyat. Berulang kali kami sampaikan ucapan Imam Al-Auza'i, ma min amrin amara Allahu bihi illa wa li syaitani khaslatan atau khaslatain. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah pun kecuali syaitan memiliki dua jebakan. Ada yang ingat jebakannya apa saja? Jebakan yang pertama, hulu, ekstrem kanan, berlebih-lebihan. Seorang yang beragama Islam, beribadah, melakukan agama Islam, tetapi melebihi dari yang disyariatkan. Dia itu muslim, bukan non-muslim. Dia itu beribadah, bukan sedang berzina atau sedang mabok. Tetapi peribadatannya itu melampaui batas dari yang disyariatkan. Itu adalah bid'ah. Itu jebakan syaitan. Yang mana manusia seringnya tidak merasa terjebak. Karena bentuk jebakannya ngibadah. Masa iya ke syaitan? Masa syaitan ngajak ngibadah sih bener baiklah. Syaitan ngajak pada kemaksiatan. Maksiat itu apa, Pak? Ya, mabok-mabok, judi-judi, itu maksiat, itu jebakan syaitan. Nek sing ibadah kayak gitu, itu jebakan syaitan, Mas. Sing bener baik, kowe. Hakata pola pikir manusia dalam menghadapi bid'ah. Dianggap oleh mereka itu baik, padahal itu hulu. Disebutkan Imam Ibnu Qayyim, di antara penggambaran ucapan disampaikan Imam Ibnu Qayyim adalah, anta indaka istita'ah syai'in atau syai'an fawqum. Ini ucapan iblis atau syaitan dari bangsa jin. Kamu gemar ibadah, baca Quran rajin, sholat rajin, sholat malam rajin, puasa rajin. Masya Allah. Syaitan tidak kalah cara dalam menggodanya. Kamu luar biasa. Kamu semangat. Ayo terus lagi. Kamu punya kemampuan lebih dari yang lain. Itu digelitik dalam jiwa orang itu, Pak. Muncul ujub. Bangga diri. Muncul takabur. Kalau ini tidak muncul ujub, tidak muncul takabur, dia akan muncul lebih semangat dari yang sebelumnya. Artinya kalau kemarin sesuai dengan sunnah, kali ini Anda di atas sunnah. Main matemak. Di atas sunnah. Inilah jebakan syaitan. Jebakan apa? Syaitan. Wonge kerasa ibadah atau kerasa dosa, Pak? Kerasa ibadah. Nah, inilah dia kaum muslimin, jebakan syaitan yang sering terjadi di umat Islam yang mereka adalah muslimin. Sehingga banyak orang yang bertanya-tanya. Begitu mendengarkan kajian kita seperti ini, muncul pertanyaan, apa iya wis salat, wis zakat, wis puasa, haji maning? Apa durung haji, kene sing haji. Apa mlebu neraka? Pusing pe urung haji malah mlebu surga. Jawabnya beripun, Pak. Mandi beli ngomong jenengan kemudian celakep, baiklah kalah aku kita iya. Pada dunia sholatnya, masa kami lebih neraka. Hadirin yang kami lakukan. Kita berbicara hukum umum. Di mana hadis Nabi memberitahukan umatnya beliau finnar dikarenakan menyelisihi Nabi dan para sahabat. Tentunya mereka adalah muslimin yang sholat yang ini dan itu. Dan ini sabda Nabi, adanya seorang muslim finnar. Ya, adanya seorang muslim yang di dalam apa? Neraka. Seorang muslim nanti di yaumul kiamah, yang sudah berlalu pembahasan kita. Gara-gara bid'ah yang ada pada mereka. Bukan musyrikin, bukan kafirin. Tapi mereka mubtadi'in al-bid'ah. Mereka berusaha untuk masuk ke barisan manusia yang banyak guna bisa mengambil air dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, di mana barang siapa yang bisa minum dari telaganya Nabi, dari haudnya Nabi, maka dijamin lam yadma abadan, tidak akan haus untuk selamanya. Tiba-tiba ada orang yang Nabi mengenalinya. Mengenali, tidak disebutkan bahwa orang ini adalah sahabat. Tetapi Nabi mengenali bahwa dia adalah umatnya beliau. Yaitu muslimin. Ternyata orang itu terpental ke belakang. Sudah drombol, sudah desa-desakan mau ngambil. Kontal mengguri, Pak. Autuh banget. Nabi kita mengatakan umati, umati. Dia umatku, yakni muslimin. Tapi mengapa tidak diberi izin oleh Allah guna minum dari telaganya beliau, yang dipastikan siapa yang meminum darinya tidak akan haus untuk selamanya. Asy'ib bin Hasyim mengatakan pasti masuk surga orang itu. Kenapa? Maka disebutkan kepada Nabi. Nabi yang memberitahukan kepada kita dalam hadisnya. Ini kejadian akan datang. Nanti di mahsyar, bukan di dunia, Pak, di mahsyar. Dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu hal-hal apa sajakah yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ahdatsu adalah muhdatsah. Dalam hadis Ibad Syariah, وَيَاكُمْ وَمُحْدَثَةً الْأُمُرْ. Apa artinya muhdathat al-umur? Hal-hal baru dalam urusan agama. إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ. Engkau tidak tahu, ya Rasul, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Nabi setelah meninggal dunia tidak tahu. Bukan Tuhan Nabi. Bukan Rabb. Nabi manusia biasa, tidak tahu apa yang akan terjadi pada umatnya kecuali yang diberitahukan Allah Azza wa Jalla kepada beliau saja. Maka Rasul kemudian tidak ngeyel, mencurna baik walaupun lalu bid'ah aku minum baik orang apa? Terpental wisuyo panjang sepatu terpental. Lalu bid'ah pun bahasa kitanya seperti itu. Begitu Nabi diberitahukan, mereka mengada-ada sebuah yang tidak disyariatkan. Karena itu mereka terpental, tidak diberi kesempatan minum dari telaganya beliau. Maka Nabi pun memahami, oh ya memang, karena memang muslimin tapi ahlul bid'ah. Resiko mboten, Pak? Resiko. Nek wonten pendaftaran jenengan beli sing pundi niku, Pak? Sing ahlus sunnah apa ahlul bid'ah? Ahlus sunnah? Napa sing tengah-tengah? Sing bisa nganah kan bisa ngene. Kabeh-kabeh wong kepengine bisa nganah bisa ngene. Nang kana wareg, nang kene wareg. Sejahtera ke sana, sejahtera ke sini. Golongan tengah, tapi tidak ada dalam syariat kita. Adanya al-jannah wan nar. Maka hadirin kaum muslimin, di bab yang ke-40 ini telah kita baca beberapa poin-poin yang disebutkan oleh penulis kitab Lamdatul Manthur yang menerangkan tentang sifat-sifat ahlul bid'ah dan tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka ketika masih di dunia ini. Ketika nanti sepeninggal mereka, mereka mendapatkan azab dan azab. Ada pertanyaan, apakah azab kubur itu bisa terhenti? Yaitu orang itu disiksa, kemudian berhenti siksanya. Ada pertanyaan itu atau tidak, Pak? Kalau tidak, tidak usah dijawab maksudnya. Untuk pertanyaan saya bawakan sendiri, tidak ada yang butuh, sehingga tidak usah dijawab. Hadirin kaum muslimin, jawabannya, ucapannya Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Demikian pula dalam Aqidah Al-Wasitiyah. Tentang azab kubur. Di alam kubur kaum muslimin, manusia terbagi menjadi tiga. Alam kubur. Yang pertama, mereka-mereka yang selamat dari azab kubur. Yakni tidak merasakan azab sama sekali. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin. Yang kedua, mereka-mereka yang terkena azab kubur untuk selamanya. Contohnya seperti Fir'aun. Diazab dari semenjak dia mati sampai yaumil qiyam. Di alam kubur. Alam kubur berhenti sampai kiamat besar terjadi. Sampai ditiupkan sakakala yang kedua. Bangkitlah manusia dari kuburnya. Maka berhenti alam kubur. Berpindah pada alam mahsyar. Ini jenis manusia yang musyrikin, yang kafirin. Kekal azab kubur tidak pernah berhenti, tidak pernah merasakan kesejukan sama sekali. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan dingin dan tidak merasakan kelezatan minuman. Azab. Siksa. Yang ketiga, mereka-mereka yang diazab di alam kubur, cuma yang fatih. Kemudian azabnya berhenti. Mereka dalam muslimin, ahlul ma'asi. Masuk padanya ahlul bid'ah. Selama bid'ahnya tidak mengkafirkan pelaku. Abangnya dengan masih mikirkan, oh berarti tesi mending ya. Gini, tesi mending. Lawang Jawa ya apa-apa tesi mending. Ya tesi mending, urung mati. Tugel tangannya, tugel sikilnya tesi mending. Yang penting udah tugel gulunya mending. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan, tentunya kita berpikir bagaimana menjadi orang yang nomor satu. Aman dari azab kubur selamanya. Aman di yaumul mahsyar. Aman dari azab. Dan bahkan kita memohon kepada Allah agar diberi rizki berupa apa? Termasuk min ahlil jannah min ghairi hisabin wal adab. Termasuk ahlul jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Kamu siapa? Oh, Masya Allah. Berapa surga? Orang dihitung, ah, tidak usah dihitung. Kamu sudah masuk, masuk. Masya Allah. Luar biasa ini yang kita inginkan. Hadirin yang dimuliakan, kita baca poin yang ke berikutnya yang menyebutkan tentang sifat-sifat ahlul bid'ah. Kita pelajari ini dalam rangka agar kita bisa menyelamatkan diri kita masing-masing dari sifat-sifat mereka. Sampai pada ucapan al-imam nomor yang 571. Sekarang ini ya. 72. Qala Masruq ibn al-Ajda' rahimahullahu ta'ala. Poin ke-572. Ma ahadun min ashabil ahwa illa fil Qur'ani ma yaruddu 'alayhim walakinna la nahtadi lahu. Ma ahadun min ashabil ahwa tidak seorang pun yang mengikuti al-ahwa, mengikuti hawa. Masalahnya tidak seorang pun jatuh pada kebid'ahan illa fil Qur'an ma yaruddu 'alaihi, kecuali di dalam Al-Quran terdapat bantahan kepada mereka. Terdapat bantahan kepada mereka. Walakinna, akan tetapi yang menjadi masalah, kita ini la nahtadilahu, kadang kita tidak tahu bahwa bantahan kepada kebatilan itu sudah lengkap dalam Al-Quran. Misalnya kaum muslimin, di dalam Al-Quran teramat banyak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Teramat banyak. Kadang-kala disebutkan di penghujung ayat-ayat. Wa huwal azizul hakim. Kadang-kala disebut dengan Sami'un Basir. Atau disebut Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Wahuwa bi kulli syai'in alim. Itu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang teramat banyak. Bukan hanya 20. Maka secara otomatis penyebutan nama-nama Allah yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran itu bantahan telak bagi kaum Asy'ariyah yang mengatakan bahwa nama Allah hanyalah 20 saja. Hah? Allah sendiri menyebutkan lebih dari 20. Bahagala kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat yang membantah kepada semua ahlul bid'ah di antaranya adalah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, "Dan segala apa yang diajarkan oleh Rasul maka ambillah semuanya." Ayat ini mengharuskan kita menjadi ahli sunnah. Semua yang diajar oleh Rasul ambil olehmu. Ahlul bid'ah tidak bisa mengamalkan ayat ini. Karena ahlul bid'ah pasti ada di antara bimbingan Nabi yang diselisih. Yang mereka berbeda dengan sunnah Nabi. Kalimat setelahnya, وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُ. Dan segala apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah kalian. Fantahu, berhentilah kalian darinya. Yani jangan kau lakukan. Jauhi. Ya? Jangan kau lakukan. Jangan kau mendekati. Apalagi mengamalkan. Bid'ah itu adalah sebuah dosa yang Nabi sudah mewanti-wanti kepada kaumnya, kepada kita semua muslimin di saat beliau masih hidup, dan itu dilakukan terus menerus oleh Nabi di dalam ceramah-ceramah beliau, kalau bahasa kitanya pembuka ceramah. Nabi mengatakan, wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sejelek-jelek perkara adalah hal yang diada-adakan. Dan semua yang diada-adakan yang tidak ada termasuk dari bimbingan Nabi, maka itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah fitnah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat, dan semua yang sesat itu neraka. Allah memerintahkan kita untuk menjadi ahlu sunnah total. Jadilah engkau mengambil sunnah Nabi secara utuh. Dan tinggalkan semua yang dilarang. Termasuk dalam hal ini kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Kalau ada yang bertanya, apa mungkin manusia menjauhi semua dosa? Jawabannya rinci. Kalau kita diperintahkan meninggalkan syirik secara total, bisa tidak? Pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa? Dikarenakan Allah mengharamkan kesyirikan. Maka manusia pasti bisa bersih dari kesyirikan. Demikian pula kekufuran, demikian dengan kebid'ahan. Bisa. Yang tidak bisa manusia lepas itu adalah dari maksiat. Allah berfirman, kullukum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Kalian itu adalah manusia yang banyak salah di waktu malam, di waktu siang. Tuntutan kalau kita dituntut, kamu harus jadi muslim tanpa dosa. Niku mboten saged, Pak. Oh, berarti nek dosa ora apa-apa ya. Oh, aku wong iki. Oh, wong Jawa panjen wak pikirane pinter-pinter. Ya bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi kalau dituntut kamu harus bersih dari bid'ah, mampu dan bisa. Hagadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi ahli sunnah tanpa bid'ah. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi hamba-hamba yang taat, berusaha membersihkan diri dari maksiat dan dosa sekuat kita masing-masing. Kalau jatuh pada maksiat, segeralah beristighfar dan bertaubat. Kullu bani adam khata. Semua anak manusia pasti salah. Sudah hati-hati, tetap kejeblos pada maksiat. Maka Nabi memberitahukan solusi. Wahiru habtainat tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah dia segera bertaubat dari maksiatnya. Dan Allah Maha Rahmah. Orang yang bertaubat disikapi seperti tidak pernah melakukan dosa tersebut. At-ta'ibu ani dzambika ma lam dzambalahu. Orang yang berbuat dosa, ketika dia telah bertobat darinya dengan tobat dan nasuha, tobat yang sahihah, memenuhi syarat-syaratnya, maka dia seperti tidak pernah melakukan dosa tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kemuliaan, dengan kita membaca ucapan Imam Masruq Ibn Ajda'i ini, kita menjadi tahu bahwa Al-Quran telah disiapkan oleh Allah untuk membantah semua ahlul batil. Tidak ada satupun al-bid'ah kecuali telah dibantah dalam Al-Quran. Yang kadangkala seringnya adalah diri-diri kita ini yang belum tahu ilmunya. Sehingga kita memang diwajibkan apa? Talabul ilmi. Yang berikutnya, poin ke-573. Qala al-Imam Abu Zur'ah ar-Razi. Berkata al-Imam Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Ha'ula'i al-mutakallimun, yani ahlul ahwa'i al-bid'ah. لا تكونوا منهم سبيل ما لا تكونوا منهم بسبيل فإن آخر أمرهم يرجع إلى شيء مكشوف ينكشفون عنه وإنما يتموه أمرهم سنة سنتين ثم ينكشف أو ينكشف فلا أرى لأحد أَيُنَاضَلَ عَنْ أَعْدٍ هَؤُلَىٰ فَإِنَّهُمْ إِنْ تَهْتَهِكُوا يَوْمًا كِيلَ لِهَذَا الْمَنَادِ الْأَنْدِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَإِنْ تُلِبَ بِيَوْمًا تُلِبَ هَذَا بِهِ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَعْقِلْ أَيَمْدَهَا هَؤُلَىٰ. Coba perhatikan di sini ada sebuah pelajaran yang mudah-mudahan di Isya jam berapa? 7 kurang 5. 3 menit lagi. Ini panjang banget, Pak. Beliau hendak memberitahukan kepada kita ada 3 pihak. Perhatikan. Pihak pertama, pihak ahlu sunnah yang selalu mendakwakan sunnah dan memperingatkan dari bahaya bid'ah. Pihak yang kedua, pihak ahlu bid'ah yang menumbuh kembangkan kebid'ahan-kebid'ahan. Yang ketiga, orang-orang yang muslimin yang membela-bela ahli bid'ah. Jadi ada 3 pihak yang disebutkan oleh beliau di sini. Beliau mengatakan yang namanya kebid'ahan lambat laun akan tersingkap boroknya. Paling, kata beliau, dengan bahasa kita, sanatan au sanatain. Setahun atau 2 tahun bid'ah itu masih bisa bergerak tanpa diketahui kebatilannya, makan banyak korban, untuk kemudian Allah akan bongkar, Allah akan munculkan seorang hamba yang mampu untuk menyingkap bahwa itu adalah bid'ah yang mungkara, yang menyimpang, yang sesat, untuk kemudian ahlu sunnah mengingatkan semua pihak. Pihak yang pertama, pihak yang jatuh pada bid'ah, diingatkan, antum, kalian telah jatuh pada penyimpangan. Ini loh, bukti-bukti penyimpangan kalian. Itu dilakukan oleh ahli sunnah. Itu adalah dakwah termasuk nahi mungkar. Dan demikian pula dengan pihak yang ketiga tadi. Orang-orang yang mereka membantu membela ahlul bid'ah. Yang mana pihak-pihak ini, kalau di zaman sekarang ini, mengaku sebagai ahlu sunnah. Tetapi dia membela ahlul bid'ah. Dalam ucapannya, ya, dalam kebersamaannya, mendukung sebuah amalan yang bid'ah, maka ahli sunnah pun menasihati pihak yang ketiga ini. Kalau dinasihati mereka agar meninggalkan kebatilannya, meninggalkan kesesatannya, setelah terbongkar bahwa mereka adalah pihak-pihak yang menyimpang, kok tetap ngotot? Ngotot tak? Ngerti ngotot? Ini bun mon ini ki. Jadi mana ngotot? Tetap dia dalam keadaan bid'ahnya padahal sudah terbongkar. Maka tidak boleh bagi kita memuji mereka. Tidak boleh bagi kita ayam dahaha udah untuk memuliakan mereka dan memuji mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dulu belum diketahui bid'ahnya. Namun sekarang sudah terbongkar kebid'ahannya. Mereka di atas kesesatan. Maka tidak boleh bagi kita untuk menghormati dan memuliakan mereka. Yang mana? Dua belah pihak. Bisa dibagi hadirin. Aywa walhamdulillah. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.